Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Itu adik-adik yang mojok di sana, maju ke depan. Duduk di sini kalau mau ikut taklim. Ya. Jangan terlalu santai jadi manusia. Ayo belajar duduk di majelis taklim. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tauhid bab ma jaa fi at-tatayyur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang apa itu tatayur secara bahasa dan secara istilah, bahwasanya at-tatayur adalah at-tasya'um bi al-mar'i wal masmu' wal ma'lum. Seorang itu merasa sial terhadap, menganggap sial terhadap apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar atau apa yang dia ketahui. Seperti misalnya kalau dia melihat kucing hitam dianggap sial. Kalau dia mendengar ya suara burung gagak misalnya dianggap sial. Kalau dia atau yang diketahui misalnya hari Selasa atau hari Sabtu dianggap sial, tidak baik untuk melakukan perdagangan. Nah, ini semua adalah termasuk dari tatayur yang hukumnya haram. Kenapa haram? Karena bertentangan dengan tauhid. Dari sisi apa tatayur ini bertentangan dengan tauhid? Kita sebutkan dari dua sisi. Yang pertama, annal mutatayyir qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa atamada 'ala ghairillah. Seorang yang melakukan tatayyur maka mereka memutuskan tawakalnya kepada Allah, meninggalkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annahu ta'allaqun bi amrin la haqiqata lahu. Ya, dia terikat dan tergantung dengan perkara yang tidak ada hakikatnya. Hanya sekedar prasangka dan takhayul semata. Ya, apa hubungannya angka 13 dengan kesialan seseorang? Apa hubungannya ya angka 4, angka 7 dan lain sebagainya bahwa terus orang itu sial? Apa hubungannya kucing hitam dengan kesialan seorang? Apa dan lain sebagainya? Enggak ada hakikatnya. Ya, sebagaimana kita jelaskan, orang yang melakukan tatayur seperti ini, ya, atau sebaliknya, bukan tatayur atau tasyaum, tafaul tapi tidak ada, tidak pada tempatnya, ya, memakai jimat, sudah lewat babnya jauh, ya, untuk sebagai keberuntungan, ya, untuk penglaris dan lain sebagainya, ini juga haram hukumnya. Ya, bahkan termasuk dari kesyirikan. Kenapa? Ya karena dia menyandarkan sesuatu pada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi lemah. Ya, lemah sekali. Ya kalau jimatnya hilang dia merasa lemah, merasa sial. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang paling kuat. Ya. Qala, kita masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa qala Allah ta'ala ala innama ta'ihruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surat Al-A'raf ayat 131. Baik, kita baca lengkapnya. Allah Subhanahu wa taala firman pada surah Al-A'raf ayat 31. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila ya kebaikan datang pada mereka, maka mereka berkata ini adalah karena usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'ah, ketika mereka ditimpa keburukan, ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwasannya ta'iruhum, yaitu kesialan mereka, ya, apa-apa yang menyebabkan mereka sial itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Hadhil ayah nazalat fi qaumi Musa kama haqqallahu anhum fi qawlihi wa in tusibhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa mama'ah. Ayat ini turun pada kaumnya Musa, yaitu Fir'aun. Ya. Mereka berkata kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka berkata ini adalah sebab usaha kami. Tapi kalau mereka mendapatkan keburukan, kesialan, maka mereka mengatakan yattayyaru bi Musa. Itu mereka menganggap dan melemparkan kesialan itu adalah dikarenakan Musa dan pengikutnya. Ya. Mereka menganggap Nabiullah Musa alaihi salam beserta orang-orang beriman sebagai pembawa kesialan. Sallallahu alaihi. Ya. Dan ini masih ada ya sampai saat ini ya. Orang-orang ya yang seperti Fir'aun, orang-orang kafir dan yang semisalnya, ya, orang-orang zindiq, munafiqin, ya, mereka menganggap kaum muslimin ini sebagai pembawa kesialan. Sallallahu alaihi ya. Ya, padahal ya, justru kaum muslimin yang menjadi sebab barokah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika di situ ada seorang nabi. Ya. Bagaimana Nabi Musa sebagai salah satu ulul azmi, salah satu nabi yang paling utama dan mulia, kok justru dianggap sebagai pembawa kesialan? Dan bahwasanya kesialan-kesialan yang ada, keburukan, bencana dan lain sebagainya, ini disebabkan ya dikarenakan Nabiullah Musa dan para pengikutnya. Nasallallahu alaihi. Wa makna yattayyaru bi Musa wa man ma'ah annahu idza ja'ahumul bala' wal jadab wal qahat qalu hadza min Musa wa ashabihi. Dan makna yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka melemparkan kesialan itu kepada Musa dan yang bersamanya, yaitu ketika datang pada mereka bencana ya al-jadab ya wal qahat, kekeringan, pacekli dan lain sebagainya, ya, maka mereka mengatakan ini disebabkan oleh Musa dan pengikutnya. Fa abtalallahu hadhihi al-aqidah biqaulihi ala inna ma ta'iruhum indallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebatilan keyakinan ini. Ya, bahwasanya penyebab keburukan dan kejelekan yang menimpa mereka adalah dikarenakan Nabi Musa dan pengikutnya. Ini adalah keyakinan yang keliru. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, ingatlah bahwasannya ta'iruhum, ya, yaitu annama yusibuhum minal jadab wal qahat laysa min Musa wa qaumihi, bahwasannya apa yang menimpa mereka ya dari kekeringan, paceklik, ya, bencana dan lain sebagainya, musibah dan lain sebagainya, bukan dikarenakan Musa dan kaumnya dan pengikutnya, walakinnahu minallah, akan tetapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ya, menakdirkan semuanya. Ya. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya ya musibah, bencana, ya. Dan yang baru-baru ini adalah wabah penyakit virus corona, ya, yang baru tadi diumumkan bahwasanya sudah ada dua orang positif yang terkena penyakit ini, ya, dan kebetulan di Depok lagi, la ilaha illallah, ya, dari seluruh Indonesia ternyata di Depok, masallah alafiyah. Taib, maka kita katakan bahwasanya, ya, itu adalah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Dampaknya subhanallah ke seluruh dunia. Ya. Kita yakini demikian. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Dan tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu apa? Beriman bahwasanya ini adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara kauni ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkannya. Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Yaitu apa? Dia beriman kepada Allah bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya, di situ ada sebab. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, di ayat yang lain. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aydikum, ya, maka itu adalah disebabkan karena ulah tangan-tangan kalian. Apa sebabnya? Ya, dosa-dosa kita. Maksiat yang kita perbuat. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari banyak kesalahan kita. Ya, seandainya setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan Allah timpakan musibah kepada kita, enggak ada yang bertahan kita ini. Ya, karena begitu banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan siang dan malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian wahai hamba-hambaku selalu melakukan kesalahan. Selalu melakukan dosa malam dan siang hari, terus-menerus. Ada saja salah kita. Sadar atau tidak sadar kita, nasallahu alafiyah. Ya. Karena itu banyak-banyak kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwasanya musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya adalah dosa dan kesalahan manusia. Ini yang kita yakini. Ya. Wassallallahu alaihi wasallam. Ya. Innama ta'iruhum indallah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya ta'iruhum, yaitu sebab kesialan mereka, bencana yang menimpa mereka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sebabnya apa? Disebabkan karena kufurnya kalian. Ya, konteksnya kembali kepada Fir'aun dan kaumnya. Disebabkan kekufuran kalian disebabkan pendustaan kalian terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah untuk kalian. Masallallahu afiyah. Wal makna anna ma yusibuhu minal jazbi wal qahd laysa min Musa wa qaumihi walakinnahu min Allah fahuwa alladhi qaddarahu wala ilaqata li Musa wa qaumihi bihi. Dan maknanya bahwasanya apa yang musibah, apa yang menjadi musibah yang menimpa mereka dari kekeringan, dari paceklik dan lain sebagainya, bukan dikarenakan oleh Musa dan kaumnya, akan tetapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu apa? Fahuwallazi qaddarahu. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Wala ilaqata li Musa wa qaumihi bihi, tidak ada kaitannya musibah tersebut dengan Musa dan pengikutnya, tidak ada. Ya. Tidak ada kaitannya musibah terus dijadikan kambing hitamnya adalah orang-orang yang beriman. Dituding sebagai penyebabnya. Ya. Dianggap sebagai pembawa kesialan orang-orang beriman, tidak ada. Keliru. Baik. Bal innal amra yaqtadi anna Musa wa qaumahu sababun lil barakati wal khair. Bahkan justru konsekuensinya Musa dan pengikutnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Musa, adalah sebagai sebab barokah, sebab kebaikan. Ya. Mereka yang membawa hidayah. Nabi Musa yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malah dikatakan sebagai sebab kejelekan? Nasallahu alafiyah. Justru sebagai sebab kebaikan, sebab barokah. Tetapi yang menjadi sebab musibah justru adalah kekufuran kalian, pengingkaran kalian, pendustaan kalian, pembangkangan kalian terhadap syariat yang dibawa oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu qalu ta'irukum ma'akum. Ya, surat Yasin ayat yang ke-19. Kita baca lengkapnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman dari ayat ke-13, "Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun id arsalna ilaihim utsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wama 'alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa laymassannakum minna 'adabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dukirtum bal antum qaumun musrifun. Baik. Ayat yang kedua ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan tentang ashabal qaryah. Ya, penduduk suatu negeri ketika idja'ahumul mursalun, ketika para rasul datang pada mereka. Id arsalna ilaihim usnain fakadzabuhuma. Ketika kami mengutus pada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus padamu. Mereka, yaitu penduduk negeri, menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih dan menunggu sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Rabb kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum. Syahidnya mulai dari sini. Maka mereka berkata, yaitu penduduk negeri, sungguhnya tatayyarna bikum. Ya. Kami merasa sial dengan sebab kalian. Kami bernasib malang disebabkan karena kalian. Sungguh kalau kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian dan akan menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Ya. Qalu ta'irukum ma'akum. Sungguhnya ta'irukum, kemalangan kalian, kesialan kalian, bencana yang menimpa kalian itu disebabkan oleh kalian sendiri. Ya, sahihnya di sini. Qalu ta'irukum ma'akum. Baik. Faqalu dzalika raddan ala qawli ahli al-qaryah inna tatayyarna bikum. Maka mereka, yaitu al-mursalun, ya, para rasul yang diutus pada mereka, membantah perkataan ahli al-qaryah, penduduk negeri. Inna tatayyarna bikum, sungguhnya tatayyarna bikum. Ya. Kami menganggap kalian kesialan. Sebab kemalangan yang menimpa kami adalah dikarenakan kalian, yaitu disebabkan oleh para rasul yang diutus pada mereka. Aita sya'am nabikum, kami menganggap sial kalian. Wa innana la nara annakum tadullunana alal khair, dan kami menganggap bahwasanya kalian tidaklah menunjukkan kepada kami kebaikan, bal ala syar wa ma fihi halakuna, bahkan kalian memberikan petunjuk pada kejelekan dan apa yang menjadi sebab kesengsaraan dan kecelakaan kami, kehancuran kami. Fa ajabahumur rusulu biqaulihim ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Maka para rasul menjawab dengan perkataan mereka, ta'irukum ma'akum, ay musahibun lakum. Fama yahsulu lakum fa innahu minkum wa min a'malikum fa antum sababu fi dhalik. Yaitu bersama kalian, yaitu apa yang terjadi pada kalian, maka itu adalah disebabkan kalian, disebabkan amalan-amalan kalian, maka kalian yang menjadi sebab atas apa? Atas kesialan, bencana, ya, yang menimpa kalian. Ya. Apa perbedaan ayat yang kedua dengan ayat yang pertama tadi? Ayat pertama mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya ta'iruhum, kesialan mereka adalah dari sisi Allah. Ayat yang kedua qalu ta'irukum ma'akum. Ya, mereka mengatakan itu para rasul, ta'irukum, kesialan kalian. Kemalangan kalian itu adalah disebabkan kalian. Tidak ada perbedaan. Sebagaimana yang sudah kita isyaratkan tadi, bahwasanya yang menentukan dan menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menurunkan bencana, musibah, kesialan dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu ada sebab. Ya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah perbuatan manusia itu sendiri. Fabima kasabat aydikum. Maka disebabkan oleh apa yang dilakukan, apa yang menjadi ulah-ulah tangan-tangan kalian sendiri, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Itu sebabnya. Ya, itu yang menjadi sebab. Benar bahwasanya yang menakdirkan dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menjadi sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu bencana, suatu kesialan, ya, apapun bentuknya, ya, apakah itu wabah dan lain sebabnya, itu adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nasallahu alaihi wasallam. Munasabatul ayatain lil bab. Taib. Lalu apa hubungan antara dua ayat ini terhadap bab kita yang berkaitan dengan tatayyur? Annallaha dzakara anna tatayyura min amalil jahiliyyati wal musyrikin. Wa qad dammahumullahu ta'ala wa maqatahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya at-tatayyur ini adalah dari amalannya orang-orang jahiliyah. Amalannya orang-orang musyrikin. Ya. Ayat yang pertama, ya. Siapa yang melakukan tatayyur? Fir'aun dan kaumnya. Terhadap siapa? Terhadap Musa dan pengikutnya. Ya. Mereka menganggap, yaitu Fir'aun dan kaumnya, menganggap bahwasanya Musa alaihissalam dan para pengikutnya adalah sebagai pembawa kesialan. Tatayur. Ya. Demikian juga ashabul qaryah pada ayat yang kedua. Pada surat Yasin. Mereka menganggap para rasul yang diutus pada mereka sebagai orang-orang yang membawa kesialan. Jadi, siapa yang melakukan seperti ini, tatayur ini? Ya, mereka orang-orang yang seperti ini, memiliki akidah yang rusak. Ya. Pasti akidahnya apa? Rusak. Ya. Waqad dammahumullahu ta'ala wa maqatahum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela dan murka terhadap mereka. Ya. Pada dua ayat ini, baik pada surat Al-A'raf dan begitu juga pada surat Yasin, siapa yang melakukan tatayur? Sekali lagi, ya, siapa? Mereka orang-orang musyrikin. Mereka yang mendustakan para rasul. Ya. Ini yang melakukan tatayur. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwasanya bencana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ya. Bukan bertatayur dengan sebab-sebab yang tidak jelas. Ya. Bukan menganggap hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bencana dianggap sebagai pembawa kesialan. Ya, nasallahu afiyah. Naktafilahuna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.